Baik, bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Insyaallah kita masuk pada pembahasan mafsadatus salah. Mafsadatus salah wa makruhatuha. Apa yang merusak dan apa yang makruh di dalam salat. Sebelum itu, saya ada beberapa pertanyaan. Jika seorang sengaja meninggalkan salah satu dari kewajiban salat, wajibatus salat. Sengaja meninggalkan salah satu dari kewajiban salat dalam rakaat pertama. Maka apa yang harus dilakukannya? Pertanyaan pertama. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Enggak usah diskusi. Bukan sudah diskusi. Ayo silakan jawab. Siapa? Berdasar saya tapi masih berjalan rakaatnya tapi berdasar. Yang lain? Rakaat kedua jadi rakaat yang baru. Rakaat yang kedua jadi rakaat yang baru. Yang lain? Lagi? Dia berdosa dan harus tetap melanjutkan sholatnya tapi harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Lagi yang lain? Cuma bertiga aja. Akhwat ada? Gak ada akhwat ya? Gimana? Seorang yang sengaja meninggalkan satu wajib atau salah. Bukan rukun dan bukan rukun ya, wajib atau salah. Seperti tasyahud awal misalnya. Atau yang lain yang berada di rakaat pertama. Maka sholatnya rusak. Sengaja. Maka sholatnya batal. Karena itu wajib. Batal sholatnya. Bagaimana jika dia tidak tahu atau dia lupa? Sujud sah, cukup dengan sujud sahwi sah saja tanpa melakukan hal tertentu terhadap sholatnya. Ini kemarin sudah kita bahas terkait dengan sujud sahwi. Bagaimana dengan orang yang lupa untuk melakukan salah satu dari rukun sholat pada rakaat pertama? Apa yang harus dilakukan? Mengulang sholat. Yang lain, Yusuf. Terus? Ahsantum. Maka yang benar adalah jika sudah terlewat kesempatan untuk melakukannya, tapi kalau jika kesempatannya masih ada, maka dia segera melakukan rukun yang terlewatkan tadi, yang terlupa tadi. Tapi jika dia ingat setelah waktu untuk melakukannya yang terlupa, misalnya dia lupa melakukan ruku sementara dia sudah sujud, maka dia lanjutkan sholatnya, hanya saja rokaat berikutnya atau rokaat yang dia tidak lakukan rukun, tidak ruku tadi, harus diganti lalu dia sujud sahwi. Dan ini insya Allah akan diulang lagi pada pembahasan yang akan kita pelajari sekarang. Berarti gak ada yang baca bukunya selain dari majelis ini. Dan tidak ada yang mempersiapkan untuk materi berikut ini. Ya, ini akan dibahas kembali. Kemarin kita sudah singgung pada pembahasan terkait dengan sujud sahwi. Ini akan dibahas kembali pada bab yang akan kita baca ini. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu bab mufsidatis salati wa makruhatiha. Tabtulu salatu sahwan au jahlan wa bi tarki wajibin 'amdan wa bil kalami 'amdan. Baik. Mufsidatus salat, apa yang merusak salat? Dan apa yang dibenci untuk dilakukan di dalamnya? Makruh. Artinya dia tidak membatalkan salat, tapi dia makruh untuk dilakukan. Saya mengatakan salat itu batal dengan pertama bitarki ruknin au syartin, dengan meninggalkan rukun atau syaratnya, wa huwa yuqaddiru alaihi, dan dia mampu untuk melakukan itu. Artinya keluar dari hal ini jika dia tidak mampu. Jika dia tidak mampu. Misalnya apa? Dia tidak mampu berdiri dalam sholat. Berdiri rukun atau syarat? Rukun. Atau dia tidak mampu menghadap kiblat. Rukun atau syarat? Syarat. Nah, kalau dia tidak mampu untuk melakukannya, maka la haraj. Dia sholat bagaimana yang dia mampu. Dan dia mampu dalam keadaan yang kedua, amdan, sengaja meninggalkannya. Ini jika itu rukun dan syarat. Jadi kalau rukun dan syarat sengaja ditinggalkan, maka sholatnya batal. Sengaja ditinggalkan dalam keadaan dia mampu. Atau sahwan, dia lupa, atau jahlan, atau dia tidak tahu, illam ya'tibihi. Illam ya'tibihi. Kalau dia belum menyempurnakan yang tadi, mendatangkan apa yang dia terlewatkan tadi. Misal tadi dia lupa toharoh sebelum sholat. Dia sudah takbir, lalu dia sudah ruku. Di saat ruku dia ingat, oh, tadi saya berhadas dan saya belum wudu. Sampai dia berwudu, maka sholatnya itu dianggap tidak sah atau batal. Artinya dia harus meninggalkan sholatnya dan berwudu baru mengulangi sholat. Atau dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Kalau tadi syarat, taharah adalah syarat. Rukun sholat, misalnya dia lupa ruku tadi. Kemudian dia sudah sujud, maka apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan sholatnya, rakaat yang dia lupa ruku tadi tidak dianggap. Tanpa harus mengulang sholat dari awal ya, paham ya? Tanpa harus mengurang sholat dari awal. Yang masukkan melanjutkan sholatnya. Lalu dia berdiri rokat kedua dan itu dianggap sebagai rokat pertama. Jika dia lupa di rokat pertama. Jika dia lupa di rokat kedua, berarti rokat ketiganya dianggap sebagai rokat kedua. Begitu seterusnya. Jika sahwan atau jahlan. Tapi kalau amdan, tidak bisa. Kalau itu rukun. Atau dengan meninggalkan wajibatus sholat amdan. Nah tadi syaratnya amdan. Kalau wajibatus sholat amdan. Adapun sahwan, jika dia meninggalkan wajibatus sholat karena dia lupa, maka cukup diganti dengan atau disempurnakan dengan sujud sahwi tanpa harus mengulang sholatnya. Wabil kalami amdan, dan berbicara secara sengaja. Berarti kalau dia tidak sengaja atau dia jahil? Ada kasus sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam dalam Muwatta'nya, tapi Imam Malik mengatakan hadis Umar bin Al-Hakam As-Sulami. Imam Malik keliru dalam menyebutkan nama sahabat ini, yang benar adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadisnya panjang, ada 3 kisah dalam hadis tadi, dalam satu hadis. Ini salah satu kisahnya. Pada suatu hari dia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada salah seorang dari yang sholat tadi atas apa? Bersin. Lalu Muawiyah pun mengatakan apa? Yarhamukallah. Lalu para sahabat yang lain, ya kalau kita kayak meloteti Muawiyah. Muawiyah bin Al-Hakam ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang bersin orang lain, bukan dia. Enggak. Kalau yang bersin dia, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, itu tidak merusak salat. Itu tidak merusak salat. Ini yang bersin orang lain, lalu dia mengatakan yarhamukallah. Lalu yang lain melihat dia. Kata Muawiyah, yanzuruna ilayya. Mereka melihat saya semuanya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim tadi, mereka mau mengangkat pandangannya kepada saya, melototin dia. Apa kata Muawiyah? Ngapain kalian? Emang apa masalahnya dengan saya, katanya? Oh, malah kan jawab ngobrol kan? Akhirnya para sahabat pun mukul pahanya sebagai isyarat bahwasanya udah berhenti diam, jangan ngomong lagi gitu. Akhirnya dia pun diam. Selesai sholat, dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Inna salatana hadhihi la yuslahu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat kita ini tidak layak di dalamnya ada sedikit saja dari kalam manusia. Innamahiyya dzikru wa tilawatil Qur'an. Salat itu zikir dan tilawatul Qur'an. Nah, ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami untuk mengulang salatnya. Kenapa? Dijahlihi. Dengan sebab dia tidak tahu. Baik. وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا والمتوالية أدوى عرفا المتوالية أو والمتوالية المتوالية تنبا واو المتوالية لغير ضرورة لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخيرة فعل ما ينهى عنه فيها. طيب. وبالقهقهة أبا قهقهة. Terbahak-bahak. Tapi kalau cuma tabassam, ini tidak merusak salat. Tapi kalau terbahak-bahak, ini membatalkan salat. Bahkan Hanafiyah mengatakan dia membatalkan wudu loh, ngeri. Tapi yang tepat, Allah alam yang akrab, dia membatalkan salat tanpa membatalkan wudu. Jadi orang menurut Hanafiyah orang ketawa dalam salat itu membatalkan wudu. Kemudian dengan sebab melakukan gerakan yang banyak yang pelakunya tadi sudah dianggap secara adat keluar dari fi'il salat. Secara adat dia sudah dianggap keluar dari fi'lus salah, dari pengerjaan salat. Benerin ikat pinggang. Udah benerin ikat pinggang, benerin selendang. Benerin selendang, benerin kancing baju. Nah, ini orang bukan sholat, tapi ngapain? Lagi dandan. Benar enggak? Lagi dandan. Ya. Dan yang paling sering saya lihat, ikhwan ini, saya enggak tahu kalau ahwat. Saya enggak pernah sholat di bagian ahwat ini. Dia benerin rambut. Kebetulan dia enggak pakai peci. Ya. Disisir pakai jarinya. Sebelah, kemudian sebelah lagi, terus berulang-ulang. Lighairi dharurah, apa daruratnya? Daruratnya? Makanya kalau memang rambutnya panjang dan kira-kira akan mengganggu di dalam sholat, tutup kepalanya. Ini pakai peci aja, alergi minta ampun. Pemuda hari ini malu kalau dia menggunakan peci. Coba, siapa yang ke ITB pakai peci? Di kelas pakai peci siapa? Kenapa? Malu banyakkan kan alasannya. Tapi coba lihat ya orang-orang di luar sana. Mahasiswa-mahasiswa seni rupa misalnya. Atau yang semisal dengan itu yang berkaitan dengan seni. Pakai peci yang apa? Pakai topi yang miring sebelah itu kan? Topi apa namanya itu? Gaya-gaya tahun 90-an kadang. Enggak malu mereka. Kita kenapa malu? Teman-teman kita yang Kristen, malu enggak mereka pakai anting dari salib misalnya? Kalung dari salib. Enggak ada yang malu kan? Kenapa kita menampakkan syiar? Kalau kita ini Muslim itu malu. Memang peci bukan bagian dari syariat. Tapi menutup kepala, menggunakan penutup kepala yang hari ini kita bilang peci, orang Arab pakai imamah dan sebagainya, ini simmatus salihin. Ciri orang-orang soleh. Bukan kita mengatakan kita soleh, enggak. Tapi orang soleh, para ulama, para imam kita dulu, sampai hari ini, para pelajar, para penuntut ilmu, simah mereka apa? Ciri mereka apa? Ini. Makanya ada pada satu masa tabi'in atau atba' tabi'in, jika seorang itu melepaskan tutup kepalanya, itu sudah merusak muru'ahnya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi simah. Dan kita hari ini di Damri, anak ITB jarang gunain Damri ya. Grab. Angkutan umum lah. Di Damri biasanya kalau perjalanan Damri yang jauh 1 jam misalnya atau 1 jam setengah, pemuda-pemuda yang baca Quran di Damri, apakah dengan melihat mushaf ataupun tidak? Di kereta api lah, banyak menggunakan kereta api kan? Selama di kereta api yang menjaharkan bacaan Quran, jahar ya, bukan teriak-teriak, jahar saja. Berapa banyak? Mengapa jarang? Di antaranya malu. Kenapa harus malu? Menampakkan syiar Islam kenapa harus malu? Kembali lagi ke sini tadi, melakukan gerakan yang banyak yang secara adat dia sudah dihitung keluar dari fi'il shalah. Li ghairi darurah. Tapi jika memang ada daruratnya, walaupun itu secara asal seperti keluar dari fi'il shalah, tapi dalam kondisi darurat itu tidak masalah. Atau gerakan tertentu yang tidak menjadikan pelakunya dianggap keluar dari perbuatan sholat tadi, maka itu tidak membatalkan sholat. Misalnya seorang bergeser untuk merapatkan safnya, ya tentu bergesernya cuma sedikit, tapi kalau setiap rakaat bergeser terus, sekali ke kiri sekali ke kanan, itu ngapain? Joget, senam ya, senam bukan sholat, atau nari ya. Nah ini contoh yang darurat apa? Ada salah seorang dalam perjalanan, dalam safar, salah seorang sahabat dalam safar, lalu dia berhenti sholat dan dia tali kekang untanya, tunggangannya bersama dia, artinya diikatkan di dekat dia, dipegangnya atau di bagian tubuhnya. Lalu dalam sholat untanya tadi sambil berjalan, dia teruskan sholat dengan tetap menghadap kiblat ini. Dia teruskan sholatnya dan hal ini tidak dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi pada masa Nabi. Ini tidak dikoreksi. Demikian juga orang yang melakukan gerakan yang lain yang sudah dianggap sebagai keluar dari perbuatan sholat. Ya ini berkacak pinggang atau ikhtisar, berkacak pinggang. Tahu? Nih tangannya di pinggang di dalam sholat tapi seperti ini. Kita nggak kebayangkan seperti itu ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur hal ini. Walaupun dia masuk dalam kategori makruh, tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Nanti kita bahas pada pembahasan tentang makruh. Saya mengatakan karena yang pertama tadi meninggalkan fardu dan apa rukun dan wajibatus shalah, ini artinya dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya ada di dalam ibadahnya. Mala tatimu ibadah illa bihi. Adapun bagian yang kedua, dia melakukan meninggalkan kewajiban salat atau tertawa secara terbahak-bahak atau melakukan gerakan yang menjadikan dia keluar dari salat, ini melakukan sesuatu yang dilarang di dalam salat. Yang tadi dia tidak mendatangkan sesuatu yang harus didatangkan di dalam salat, yang kedua berarti dia melakukan sesuatu yang tidak boleh didatangkan, diadakan di dalam salat. Baik. Wa'ikrohu al-iltifatu bis-salati di'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati bis-salati faqala huwa ikhtilasu yakhtalisuhu asy-syaitanu min salati al-'abdi. Ikhtilas tau ikhtilas? Ikhtilas Itu kayak orang apa? Jamret. Jamret ikhtilas itu kalau kita. Ngambil cepat. Mengambil dengan cepat ikhtilas. Yang bagian kedua, ya ini apa yang makruh di dalam salat. Yang pertama yang disebutkan di sini iltifat. Iltifat itu lihat kiri lihat kanan. Toleh kiri toleh kanan. Iltifat di dalam salat baik dengan wajah seluruhnya atau dengan mata saja. Baik dengan wajah seluruhnya atau dengan mata saja, ini semuanya makruh. Sering kita dapati orang yang salat, dia salat. Taunya dari mana? Karena dia masbuk. Kita perhatikan dia, matanya entah melihat ke mana. Nah, yang wajib di dalam sholat, seorang sholat dan pandangannya ke tempat sujud. Terkait dengan orang yang memandang kemana-mana dengan mata ini, Nabi SAW mengancam mereka. Ya ini Allah jadikan mereka buta. Allah jadikan mereka buta. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Ashabus Sunan. Dan terkait dengan iltifat, iltifat ini dengan wajah seluruhnya, Nabi mengatakan ini pencurian. Syaitan mencuri salat seorang hamba. Dan jika dia melakukan iltifat dan dengan iltifatnya tadi menjadikan dia berpaling dari kiblat, maka salatnya batal. Ya. Iltifat dengan seluruh tubuhnya bergeser dari kiblat, berpindah menghadap ke utara atau selatan atau membelakangi kiblat. Wah, keterlaluan kalau membelakangi ya. Ya, ini menjadikan sholatnya batal. Tapi jika tidak, dia masih menghadap kiblat, hanya dia melakukan iltifat, maka sholatnya rusak saja tapi tidak batal. Makruh dilakukan tapi tidak membatalkan sholat. Taib. وتشبيك أصابعه وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاه الكلب وأن يستقبل ما يلهيه. طيب berikutnya abad. Apapun yang abad di sini melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal bermain-main di sini karena dia tala'ub. Tapi jika ini abas yang sifatnya sedikit ya, yang sederhana. Jadi selain dari iltifat atau yang serupa dengan iltifat, ini abas semuanya. Ini abas, iltifat atau yang serupa dengan iltifat disebut abas di sini untuk mengumumkan. Tadi sudah disebutkan iltifat. Nah, iltifat ini bagian dari bentuk abas. Tapi disebutkan kembali abad. Jadi bukan hanya iltifat, tapi yang serupa dengan iltifat pun yang itu sia-sia. Makanya tadi sedikit-sedikit benerin rambut. Ya. Setiap kali dia berdiri, benerin rambut sedikit. Kemudian ruku, berdiri lagi, benerin lagi. Sujud, duduk, benerin lagi. Sujud lagi, berdiri, benerin lagi. Dan seterusnya. Ini abad. Dan ini makruh. Tapi kalau yang dilakukan dalam kadar yang sangat banyak, maka ini pun jadi rusak. Kenapa? Karena secara adat dia sudah keluar dari fi'lul shalah. Ya. Secara adat dia sudah keluar dari fi'lul shalah. Dan meletakkan tangan pada khasirah. Pada khasirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli ar-rajul mukhtasiran. Yang tadi berkacak pinggang. Wa tasybikil asabi. Tasybikil asabi tahu? Ya, menganyam jari-jemari. Ini di dalam salat. Ini di dalam salat makruh. Bermain-main misalnya kalau seperti ini, main-main jari seperti ini abas. Ada yang seperti ini? Ada. Ini kerjaan sebagian ikhwan, sebagian santri seperti ini. Salatnya di samping saya lagi coba. Kalau boleh di dalam salat itu nakol, saya takol. Pernah lihat enggak? Belum pernah. Ada yang seperti ini. Di dalam salat, misal ketika dia qiyam, imam membaca surat atau membaca Al-Fatihah, dia bermain-main seperti ini. Kadang dia dengan dua jarinya. dengan dua telapak tangannya. Bahkan kadang seperti ini. Ini ya tasybih. Ini semua makruh. Tapi kalau perbuatan seperti ini dilakukan dalam kadar yang sangat banyak, maka ini batal sholatnya secara asal. Kenapa? Tadi dia sudah melakukan sesuatu yang bukan sholat sebenarnya kan. Adapun dia berdiri di dalam saf, ya kita tidak tahu berdirinya ngapain. Nah, karena dia secara adat sudah keluar dari filosof sholat. Wa ayyajlisa fiha mat'ayan ka ik'ail kalbi. Ik'a itu ada dua bentuk. Ik'a itu ada dua bentuk. Yang pertama yang dilarang, yang kedua yang dibolehkan. Ik'a yang dilarang yang disebut dengan ik'ail kalbi, seorang duduk di lantai lalu dia menegakkan betisnya. Jadi seperti kakinya awal seperti orang ingin duduk iftirash, dijulurkan ke belakang, ya dua-dua, tapi dia duduk di atas lantai, lantai, bukan di atas kakinya. Ini tidak dibenarkan di dalam salat. Ini makruh di dalam salat. Ika yang kedua, seorang menegakkan betisnya dan dia duduk di atas tumitnya, ya, menegakkan betisnya. Ini dalam duduk antara dua sujud. Atau tasyahud awal. Betisnya tegakkan dengan menegakkan tapak kakinya dan dia berdiri atau duduk di atas tumitnya. Paham? Ada yang bisa contohkan? Yusuf? Coba. Hah? Tegakkan ininya. Telapak kaki tegakkan. Ya. Seperti itu. Tegakkan telapak kakinya berarti agak rapat atau rapat dan dia duduk di atas tumit. Ini dibenarkan. Nah, bentuk ik'a yang pertama tadi, ada bentuk yang lain. Ada bentuk yang lain. Ya, ini seorang tadi bisa menegakkan telapak kakinya tadi, kemudian tangannya dalam keadaan sujud, dia sujud dengan seluruh anggota tangannya. Ini bentuk ik'a juga. Nah, ini ik'anya anjing. Atau hewan yang lain yang berkaki empat. Coba perhatikan, kalau anjing duduk, bagaimana? Kalau dia duduk dengan mengangkatkan dadanya, kakinya seperti tadi. Dia duduk di atas tanah, lalu kakinya menjulur ke belakang. Kalau dia menjatuhkan dadanya, dia duduk, kakinya dijulurkan ke belakang, lalu tangannya, seluruh tangannya, diletakkan menempel atas tanah. Ini dilarang. Ini masih bentuk ika yang pertama tadi. Sama main-main dengan jari tadi. Baik. Wa ayyastabila mayalhihi. Dan menghadap sesuatu yang mengganggunya dalam sholat. Yang menjadi dia terganggu. Makanya ikhwan, kalau antum sholat, coba gunakan pakaian sholat yang memang dikhususkan untuk sholat, yang tidak ada motif dan sebagainya. Karena kalau ada motif, apalagi bergambar-gambar, warna-warni lagi, itu saudara antum kasihan. Antum sholat berjamaah di masjid, berdiri di saf pertama, ya, itu yang di saf kedua kasihan. Terlihat, memang tidak pengen melihat pun akan terlihat nantinya. Dan sangat besar kemungkinan akan terlihat. Ada bacaannya lagi. Pulang malu, enggak pulang rindu misalnya kan. Bacaan di truk biasanya. Di sablon di baju. Atau yang lain. Atau gambar lagi. Ini lebih berbahaya kalau gambar. Gambar makhluk hidup lagi. Separuh telanjang lagi misalnya. Insya Allah kalau ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji enggak ya seperti ini. Tapi coba kalau ada teman-teman kita seperti itu, dia ditegur. Pakai kaos, sudahlah pakai kaos kadang. Ada gambar lagi. Apalagi kalau gambarnya gambar perempuan kan. Wah kacau mulai. Ada tulisan saja itu mengganggu. Nah, jika seorang sholat, dia pun harus, kalau dia sholat sendiri, dia pun coba berusaha untuk menghindarkan dirinya dari hal-hal seperti ini. Makanya Nabi SAW pernah sholat di rumah Aisyah, lalu menghadap ke dinding yang di situ ditutup dengan kalau kita horden, yang ada gambarnya. Selesai sholat Nabi suruh lepas itu horden. Apa kata Nabi, itu menggangguin saya tadi dalam sholat, gambarnya itu tadi. Mengganggu di dalam sholat. Tidak membatalkan sholat, tapi dia makruh. Kenapa? Menghilangkan khusyuk. Sangat berpotensi menghilangkan khusyuk. Taib. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخباثين أو بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخباثين متفق عليه. طيب. Atau memasukkan sesuatu di dalam solat tadi dan dalam hatinya satu yang menyibukkannya, nah, menghadirkan atau hadirnya sesuatu yang menyibukkannya di dalam salat tadi. Contohnya apa? Mudal fa'atil akhbasin, nahan buang air atau nahan buang angin. Makanya kalau dalam salat ingin buang air, keluar aja dari salat, selesaikan dulu hajatnya. Atau kalau ingin buang angin, buang aja. Kalau bisa jangan di dalam saf, kasihan nanti jamaah. Wudu lagi, lanjutkan salat. Walaupun dalam keadaan masbuk. Jangan ditahan. Ini tidak membatalkan salat, nahan buang angin itu tidak membatalkan salat, atau nahan buang air itu tidak membatalkan salat. Yang batal kalau antum tahan tapi dia keluar. Itu batal. Batalnya bukan karena menahannya, bukan mudafaahnya, tapi apa? Keluarnya itu tadi, ya. Wah, saya nggak dengar bau ataupun apa, saya nggak dengar suara ataupun bau, gimana? Keluar nggak? Udah keluar ya sudah, berarti batal. Ya. Tidak perlu harus ada tercium bau ataupun terdengar suara, tapi kalau memang sudah yakin itu keluar, wah lega perut saya gitu ya, ya batal. Sholatnya batal dan wudhunya pun batal. Atau nahan buang air. Buang air kecil biasanya nih. Keluar sedikit satu tetes. Apa yang terjadi? Batal. Jadi percuma juga kalau dia meneruskan salat. Atau dengan sebab bihadrati ta'am, di hadapan makanan dan dia butuh makan tadi. Dia dalam keadaan lapar. Ya kalau kenyang ada makanan, ya masa terganggu juga. Kalaupun memang terganggu suruh pindahin makanannya kan. Memang kerjanya tukang makan misalnya. Pantang melihat makanan, apalagi makanan enak, pengen aja terus gitu. Ya suruh pindahin dulu. Nah ini, kalau dia dalam keadaan lapar, dia butuh makan, dan makanan sudah dihidangkan, maka yang benar baginya, yang lebih baik baginya, dia makan terlebih dahulu, baru setelah itu sholat. Makanya sebagian ulama mengatakan, salah satu alasan yang membolehkan orang tidak sholat berjamaah di masjid laki-laki, dia dalam keadaan lapar dan makanan sudah terhidangkan. Ya, terlewatkan dari sholat berjamaah dengan sebab itu, ini suatu yang sebagian orang mengatakan ini dibenarkan. Terus bagaimana kalau orang yang puasa? Dia lanjutkan puasanya, masa mau makan? Kecuali kalau maghrib ya. Kalau udah maghrib lain lagi. Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat bihadrati ta'am, di hadapan makanan yang sudah dihidangkan, dan tidak pula dalam keadaan dia menahan akhbathain. Ini air atau angin. Muttafaqun alaihi. Naam. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tadi ya. Ya dalam sujud dia yaftar syabi bizirai. Tangan tadi dari yang dibenarkan sujud itu dengan telapak tangan. Bukan dengan zirok. Bukan dengan lengan. Ya. Sampai apa sikunya pun menempel ke tanah atau tempat sujud. Yang benar adalah dengan telapak tangan, dengan kafain, bukan dengan ziro. Kalau menguap tidak insyaallah. Menguap makanya usahakan ditahan dan ditutup mulutnya. Dan dia tidak makruh ataupun tidak, karena itu di luar kuasa manusia. Atau kalau memang ngantuk banget atau tiba-tiba nguap. Mengapa orang bisa nguap? Orang kedokteran harusnya tahu. Kurang oksigen di otak. Yang ngurus otak kita siapa? Kita. Enggak kan, itu kan di luar kuasa kita. Nah, tapi kalau kita dalam keadaan sangat ngantuk, apa yang harus dilakukan? Bukan sholat, tidur. Kenapa? Karena bisa jadi antum di dalam sholat bukannya minta ampunan, tapi minta laknat. Ya, bukan berdoa minta kebaikan, tapi malah doa minta keburukan. Belum lagi masalah bacaan Quran, tahap apa yang antum baca itu. Oke, kalau sholat, apalagi sholat malam ya, ngantuk banget, tidur dulu atau buang ngantuknya. Apakah dia cuci muka atau memang kalau perlu mandi, mandi. Nah itu. Tapi kalau yang tadi dia misal sholat subuh, baru sholat subuh sudah segar, tapi memang ada nguap juga dan ini di luar kuasa manusia. Maka sebisa mungkin ditahan dan tutup mulutnya. Jangan sengaja, wah gitu. Itu mah sengaja bermain-main, abas ini. Kalau sengaja seperti itu, ini masuk dalam kategori abas tadi. Ya, antum tabasam gimana? Coba antum tabasam. Coba. Senyum, bukan ketawa. Tabasam itu senyum, bukan ketawa. Gimana coba senyum? Nah, iya. Lihat kan? Senyum kok pakai suara sih? Terbahak-bahak, tertawa, terbahak-bahak. Atau sengaja tertawa. Jangan pahami terbahak-bahak tadi harus apa ya, mulutnya sebesar-besarnya gitu, enggak. Tertawa saja, tertawa lucu, ada melihat sesuatu yang lucu, kemudian antum tertawa, suaranya enggak nyaring, ditahan-tahan, tapi sudah tertawa, ini makruh. Ini apa ya, kalau ini membatalkan sholat kalau dia memang apa tadi, tertawa. Tapi kalau hanya tersenyum saja, nyengir kalau kita, nah, ini tidak membatalkan sholat. Kalau misal di tenggorokan ada gangguan, antum ketawa atau bukan itu? Nah, itu ketawa apa batuk? Nah, ini yang membatalkan sholat, yang tertawa. Dan semua yang di luar kuasa manusia itu tidak membatalkan sholat kecuali apa? Apa? Buang angin atau buang air. Di luar kuasa manusia juga, tapi itu membatalkan sholat, kenapa? Karena wudunya sudah batal. Ya. Perut antum bunyi dalam sholat, batal sholat enggak? Makruh enggak? Ya tidak. Emang antum yang ngatur perut antum? Kriuk-kriuk bunyi perutnya kan? Ini tidak membatalkan sholat. Nah, kalau tadi yang nguap, kalau memang sengaja dibuat, ini masuk dalam abad. Ada lagi? Baik, makan pun, makan secara sengaja pun membatalkan sholat. Ini memang tidak disebutkan oleh Syekh tadi, terlewatkan. Dan batalnya wudu pun tidak disebutkan di sini, dan itu jelas membatalkan sholat. Batalnya wudu dengan sebab apapun itu membatalkan sholat. Selain dari yang disebutkan di sini. Artinya hilang syarat dan rukunnya itu membatalkan sholat. Kalau hilang syaratnya, maka dia harus seluruh sholatnya batal, dan dia harus memenuhi syaratnya, baru dia mengulangi sholat. Kalau dia hilang salah satu rukunnya, lihat rukun yang mana yang hilang. Kalau rukun di tengah-tengah sholat yang hilang, maka dia sempurnakan rukun tadi dengan menggantikan pada rakaat berikutnya dengan rakaat yang rukunnya tidak ada, dianggap tidak ada. Rakaat yang rukunnya tidak lakukan itu dianggap tidak ada rakaatnya, tidak dihitung. Baik sengaja, baik sahwan ataupun jahlan. Kalau sengaja itu membatalkan salat. Kita lanjutkan. Bab salatul tatawwu'i, salatul kusufi, wa akaduha salatul kusufi, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Salat kusuf. Dan ada yang mengatakan al-kusuf li syams, dan untuk qamar apa? Khusuf pakai kha. Ya. Al-kusuf li syams wal khusuf lil qamar. Ya, yang jelas salat kusuf, pembahasan salat kusuf ini masuk dua-duanya. Apa gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Terus وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. طيب ini sifat salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikenal oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yakni Nabi menjaharkan dalam salat kusufnya, baik itu dilakukan di siang hari ataupun di malam hari, dengan 4 ruku di dalam 2 rakaat. Artinya seorang salat membaca Al-Qur'an, kemudian dia ruku, lalu dia i'tidal, lalu dia ruku kembali, lalu dia i'tidal, lalu dia sujud. Ya. 2 ruku dalam 1 rakaat. 4 ruku dalam 2 rakaat. Ini ya yang ma'thur dari fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan masyru'nya salat kusuf ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi wa innahuma la yankashifan limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytum dzalika fafza'u ila shalah." Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini terkait dengan gerhana. Kemudian ada riwayat yang lain terkait dengan sifat salat ini. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya beliau shalat fi kulli rakaatin thalatha ruku'at, 3 ruku'. Yaitu beliau berdiri, kemudian beliau ruku, lalu beliau berdiri kembali, lalu beliau ruku, lalu beliau berdiri kembali, lalu beliau ruku, lalu beliau berdiri, lalu sujud. Dalam riwayat yang lain dari hadis hadis Muslim bahwasanya beliau salat 2 rakaat, dalam setiap rakaat 4 ruku. 4 ruku. Dalam Sunan Abu Daud bahwasanya dalam setiap rakaat 5 ruku. Hanya saja sebagian ulama memandang hadis-hadis ini atau sebagian dari hadis ini cacat. Bahkan sebagian yang lain menegaskan bahwasanya sebagian dari hadis ini yang menyebutkan bahwasanya ruku di dalam satu rakaat kusuf itu lebih dari 2, ini mauquf pada perbuatan sahabat, di antaranya perbuatan Ali radhiyallahu an. Ya, Ali radhiyallahu an. Dan jika itu benar, kalaupun hadis ini dhaif marfu dan dia sahih mauquf, maka tidak benar jika dikatakan yang lebih dari 2 rakaat itu bid'ah atau semisalnya. Mengapa? Karena dihukumi marfu. Perbuatan sahabat terkait dengan hal-hal di luar majal ijtihad, di luar ranah ijtihad, terkait dengan agama ya, terkait dengan syariat ini, di luar ranah ijtihad, maka itu dihukumi marfu. Mengapa? Karena tidak mungkin sahabat mengada-ngada di dalam agama. Ini kaidahnya. Tidak mungkin sahabat mengada-ngada di dalam agama. Tentunya mereka melakukan ini karena ada berita yang maktur dari mereka, yang mereka dapatkan dari Nabi. Tidak mungkin mereka pinter-pinteran sendiri. Bukan seperti orang zaman kita. Enggak peduli Nabi lakukan ataupun tidak, yang penting saya pandang bagus, saya kerjakan gitu. Enggak. Para sahabat tidak demikian prinsip mereka terkait dengan ibadah. Wallahu a'lam. Baik. Salatul witri sunnatun muakkadatun. Dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha hadaran wa safaran. fahadun nasa alaihi wa qalluhu rak'atun wa aktharuhu 11 wa waqtuhu fi salatil 'ashai ila fi atau min min min salatil 'ashai ila tulu'il fajr bal afdalu ay yakuna akhir salatihi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al akhir salatikum bil laili witran muttafaqun alaihi wa qala man khafa alla yaquma min akhir al-laili falyutir awwalahu wa man tabi'a ay yaquma akhirahu falyutir akhir al-laili fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa dhalika afdalu rawahu muslim. Baik, terkait dengan salat witir. Ini pendapat jumhur bahwasanya witir adalah sunnah muakkadah. Adapun Hanafiyah mengatakan wajib. Mengapa wajib? Karena kembali kepada usul yang mereka pegang bahwasanya yang dimaksud dengan wajib adalah ma wadhaba bihi rasul, apa yang dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau tinggalkan kecuali darurat. Ya, apa yang dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan dan tidak beliau tinggalkan kecuali dalam keadaan darurat, maka itu wajib. Ini usul mereka, ini kaidah mereka. Makanya mereka memandang witir itu wajib. Witir itu wajib. Adapun jumhur mengatakan witir ini sunnah muakkadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terus-menerus dalam keadaan hadir ataupun safar. Dalam keadaan mukim ataupun safar. Dan Nabi mendorong manusia untuk melakukannya. Di antara sharif dari wajib apa? Nabi SAW pernah mendatangi Ali radhiyallahu an untuk memerintahkan Ali salat malam. Namun Ali tidak melakukannya. Dan Nabi tidak menghardiknya dengan hardikan seolah-olah itu wajib. Dan demikian riwayat-riwayat yang lain. Wallahu alam. Dan sedikitnya adalah satu rakaat. Dan yang paling banyak yang maksud dari Nabi ihda asyrah, 11 rakaat. 11 rakaat. Namun maksud dari sebagian tabi'in, tabi'in senior ya, bahwa mereka melakukan salat lebih dari 11. Salat malam ini lebih dari 11 rakaat. Ada yang melakukan sampai 21 rakaat. Ya. Ini ada riwayat yang lebih dari 21 rakaat ini dalam di luar Ramadan. Di dalam Ramadan. Artinya salat malam di malam Ramadan. Adapun selain dari Ramadan, wallahu alam saya belum tahu ada riwayat yang lain yang menunjukkan ada sebagian sahabat atau tabi'in senior melakukannya seperti yang mereka lakukan di malam Ramadan. Kembali kepada witir dan waktunya setelah salat isya sampai tulu'il fajar. Sampai sebelum seketika sebelum dari terbitnya fajar. Fajar sadiq. Fajar sadiq. Dan yang afdal adalah salat ini dilakukan di akhir malam. Karena Nabi SAW mengatakan ij'u akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan salat witir itu sebagai salat akhir dari salat malam kalian. Dan Nabi juga mengatakan siapa yang khawatir lewat atau tidak terbangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Dan jika merasa mampu untuk di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhir layli mashhudah. Dalam surat apa ini? Dalam surat? Dalam surat apa? Al-Isra. Dalam surat Al-Isra. Mashhudah. Disaksikan oleh para malaikat. Dan ini wadzalika afdal. Tata cara salatnya. Bagaimana tata cara salatnya? Jika satu rakaat selesai ya, gampang ya. Satu rakaat. Kalau tiga rakaat dilakukan dengan tiga rakaat dengan dua salam atau dilakukan tiga rakaat dengan satu salam tanpa duduk tengah. Tanpa duduk tengah. Kalau salatnya 7 rakaat. Kalau adalah 7 rakaat atau 9 rakaat. Satu salam duduk sekali di rakaat ke-6 atau ke-8. Ya, satu salam duduk sekali pada rakaat sebelum rakaat yang biasa salam. Wallahu'alam. Dan ini Syekh Muhammad Jamil Zainu ya, kalau tidak salah, punya kitab tipis, pembahasannya tidak terlalu panjang lebar. Di situ disebutkan sejumlah salat tatawu dan kaifiatnya. Saya lupa judul kitabnya. Terkait dengan salat tatawu ini. Baik. Salatul istisqa'i. Salatul istisqa'i sunnatun idza turra an-nasu li faqdi al-ma'i. Wa taf'alu salatul 'aydi fi as-sahra'i. ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة. طيب. Sebelum istisqa, tadi salat khusuf juga diakhiri dengan khutbah. Ya. Salat khusuf itu juga diakhiri dengan khutbah. Kemudian salat istisqa ini pada keadaan yang kekeringan. Ya, kekeringan. Dan salat istisqa, salat istisqa ini dilakukan oleh imam. Ini dilakukan oleh imam. Imam di sini siapa? Amir. Bukan imam masjid ya. Dan tidak dilakukan oleh sendiri-sendiri, tidak atas inisiatif individu tertentu, kecuali kalau dia adalah pemimpin. Ini istisqa. Dilakukan di sahra, yakni di lapangan. Dan datang ke lapangan tadi dalam keadaan mutakhasyian mutadzallilan. Sebagian kita datang diundang oleh gubernur misalnya atau wali kota untuk sholat istisqa. Datangnya apa? Pakai mercy gitu ya. Ya. Cari pakaian yang warnanya wah gitu. Ya, harusnya datang dengan mutakhasyian mutadzallilan. Bukan dengan kemegahan. Bukan dengan kemegahan. Mutadarri'an. Dengan penuh tadarru, kerendahan hati. Bagaimana mungkin orang akan berdatang atau jalan dengan tadarru kalau tunggangannya aja sudah mewah luar biasa? Sulit hatinya untuk tadarru kalau demikian. Makanya para ulama membenci hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip keilmuannya. Sulit untuk khusyuk, sulit untuk tazallul di hadapan Allah atau tadarru di hadapan Allah kalau tampilan lahiriah kita sudah mewah luar biasa. Bukan benci dengan harta, enggak. Tapi benci dengan kemegahannya. Dan dia salat 2 rakaat dia bersama imam. Kemudian setelah salat, imam berkhutbah dengan satu khutbah. Di dalamnya diperbanyak istighfar dan qiraah dan doa dengan doa yang penuh penuh pengharapan dengan besarnya pengharapan agar diijabah oleh Allah. Tentunya istighfar ini kuncinya. Istighfarnya lebih dibesarkan. Terus وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي ترفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبه والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جاذبه للرحمه دافعه للنقمه. والله اعلم. Ya, jelas ya. Semestinya sebelum sholat tadi, keluar sebelum sholat tadi, musalli, seluruh musalli melakukan hal-hal yang di situ dalam rangka atau suatu bentuk untuk menghilangkan keburukan dan hal-hal yang mengundang rahmat Allah, menghilangkan kezaliman jika kezaliman itu ada. Jadi yang sholat mau keluar sholat istisqa, ingat punya hutang nggak yang sengaja dilalaikan, lunasi hutangnya lu segera ya, semua, bukan hanya satu orang, bukan hanya pemimpinnya saja, tapi semua. Ingat kezaliman apa yang sudah dia lakukan, hilangkan kezaliman itu tadi. Hal buruk apa yang terjadi di hadapan dia, hilangkan keburukan tadi. Nah, baru dia keluar atau bersamaan dia keluar ke tempat sholat. Oke, demikian ya. Dalam lisan tentunya dia istighfar atau tobatnya kepada Allah, meninggalkan kezaliman apa yang dilakukannya dan melakukan hak ihsan kepada makhluk dan yang lainnya. Semua sebab yang dengan sebab tadi bala itu diangkat oleh Allah, bencana itu diangkat oleh Allah, dan dengan sebab tadi rahmat Allah diturunkan. Dan awqatun nahyi wa awqatun nahyi 'an nawafil mutlaqati min al-fajr ila an tartafi 'an syamsu qila rumhin qila rumhin wa min salatil 'asri ila al-ghurub wa min qiyam asy-syamsi fi kabid as-sama'i ila an tazula. Ini al-awqat nuya'ani nawafil mutlaqah, yang dilarang untuk melakukan sholat nafilah secara mutlak, sholat nafilah yang mutlak maksudnya. Keluar dari ini kalimat mutlaqah, ini arti sholat yang zawil asbab, yang memiliki sebab. Yang mutlak ini sholat-sholat sunnah mutlak yang dilarang sejak dari sholat fajar sampai matahari sepenggalah, tartafi asyams, sampai matahari naik, berarti masuk waktu sholat duha. Dan dari sholat asar sampai tenggelam matahari, kemudian ketika matahari tepat di atas sampai matahari itu tergelincir, sampai matahari itu tergelincir. Keluar dari kemutlakan ini, jika seorang sholat atau mengkodok sholat kodok, misal seorang tertidur, lalu dia terbangun saat terang, maka apa yang harus dilakukan? Matahari sudah terbit, dia segera sholat subuh di saat itu, ya, atau dia lupa, dia segera sholat subuh di saat itu. Demikian juga dengan sholat asar, dia segera sholat asar di saat itu, walaupun langit sudah merah, seketika akan maghrib. Demikian juga sholat jenazah, maka sholat jenazah dilakukan kapanpun. Kapanpun ada jenazahnya siap untuk disolatkan, sekalipun itu di waktu-waktu yang dilarang tadi, siang ataupun malam. Adapun tahiyatul masjid ini di sini khilaf para ulama luas, sangat banyak khilaf di sini. Kemarin pada semester yang lalu saya diingatkan Syekh Tarifi menyampaikan ini termasuk tidak termasuk kategori solat yang zawil asbab. Sehingga apa? Jika demikian, salat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Nah, bagi orang yang melarang, menganggap seperti ini pun, bahkan sebagian mereka memakruhkan untuk seorang masuk ke dalam masjid di waktu-waktu yang dilarang. Bukan hanya salat saja, tapi makruh masuk masjid di waktu-waktu yang dilarang. Wallahualam. Mengapa? Kata mereka, jika dia masuk masjid di waktu yang dilarang, jika dia melakukan salat, maka dia melanggar larangan Nabi untuk sholat di waktu yang terlarang tadi. Jika dia tidak sholat, dia masuk masjid, dia duduk saja, maka dia melanggar sunnah Nabi yang memerintahkan seorang jika masuk masjid, janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Bertentangan kan dua hal ini? Makanya oleh sebab ini, makruh bagi dia untuk masuk masjid di waktu-waktu terlarang, sehingga dia tidak melanggar salah satu dari dua sunnah ini. Ini. Sebagian mereka mengatakan itu. Sebagian yang lain mengatakan salat tahiyatul masjid dapat dilakukan kapanpun. Allahu'alam. Kemudian salat dua rakaat tawaf. Ini pun ikhtilaf para ulama, tapi tidak sebesar ikhtilaf mereka terkait dengan tahiyatul masjid. Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, juga Az-Zubair radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka tidak melakukan salat tawaf, salat sunnah setelah tawaf di waktu-waktu yang dilarang. Jika mereka tawaf kebetulan di waktu-waktu yang dilarang ini, maka mereka mengakhirkan waktunya, baru setelah itu mereka melakukan salat sunnah tawaf. Akan tetapi jumhur mereka mengatakan salat sunnah tawaf ini ataupun Masjidil Haram ini memiliki hukum khusus yang memiliki pengecualian-pengecualian dari masjid-masjid yang lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya dalam Kitabul Hajj, An-Nasa'i dalam Kitabul Salah, Ibnu Majah dalam Iqamatus Salah, hadis ini sahih. Nabi SAW mengatakan la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'a. Jangan kalian larang seorang pun untuk tawaf di masjid ini, fi hadzal bait, baitullah, dan shalla ayata sa'a, kapan pun waktunya. Nah, garis bawahi ayata sa'a. Ini pendapat jumhur. Tapi sampai di sini ada pertanyaan? Sempit itu tidak memaksa antum untuk sujud dengan zirah. Hanya saja memaksa kita untuk tidak membuka ketiak terlalu lebar. Beda ikhwan. Tidak membuka ketiak terlalu lebar dengan sujud dengan zirah itu beda. Karena gangguannya ke samping, bukan dari atas. Sementara sujud dengan zirah ini gerakannya vertikal, horizontal, atas ke bawah. Ya kan? Vertikal horizontal. Vertikal ya? Vertikal horizontal gini ya. Adapun masalah tadi posisi dalam sholat berjamaah ternyata lokasi atau ruang bagi kita tadi sempit, ini gangguannya horizontal ke samping, bukan atas bawah. Jadi tidak berhubungan dengan dia sujud dengan sikunya ataupun tidak. Nah, terkait dengan kasus yang seperti ini, maka perhatikan di dalam sholat berjamaah itu ruang untuk sholat itu tidak mesti harus nyempit-nyempit. Ya, Nabi memerintahkan, Nabi mewajibkan bahwasanya saf itu rapat. Tapi batasan rapatnya seperti apa? Rapat jangan juga sampai mengganggu orang yang sholat sehingga hilang kekhusyuan. Apalagi sampai menimbulkan permusuhan. sampai kakinya diinjak misalnya kan, ini kan mendatangkan permusuhan. Ya, sampai bahunya ini sudah harus di apa? Yang namanya sesuatu yang terjepit, itu yang menjepitnya di luar sistem kan? Ya enggak? Yang menjepit di luar sistem kan? Misal seperti kotak ini. Kotak ini berada pada posisi terjepit. Yang menjepitnya bagian dari kotak atau bukan? Di luar kan? Sekarang ada orang sholat, dia menjepit badannya sendiri ya Pak? Bisaan gitu. Seharusnya namanya menjepit itu yang menjepit itu di luar dari sistemnya. Ini enggak, dia sholat menjepit badannya sendiri. Saking apa? Sempitnya tadi. Sampai nahar. Nah, ini juga tidak tepat. Ini keliru. Menghilangkan apa? Mendatangkan sebab-sebab yang menghilangkan kekhusyuan. Jadi bukan harus sampai dijejek-jejek gitu ya. Kalau kapasitas tempat duduknya 8, ya isi 8 orang, jangan dipaksakan 9. 8 setengah pun jangan. Ya. 8 setengah pun jangan. Kalau memang kapasitasnya 8, 8 saja. Itu sudah maksimal. Jangan sampai 9, bahkan 8 setengah pun ya, jangan. Tapi jangan juga 6 dianggap penuh. Masih bisa 2, ada 2 slot lagi isi. Artinya apa? Jika datang jemaah baru, masih ada ruang yang kosong, ya jangan isi saf baru, penuhi ruang tadi. Tapi kira-kira ruang kosong tadi tidak muat untuk satu orang, ada ruang kosong tapi tidak muat untuk satu orang, jangan dipaksakan. Sekalipun ruang kosongnya nanggung, satu orang gak muat, dikosongin lebar kelihatannya, 3/4 misalnya. Muatnya cuma untuk 3/4 orang. Kalau mau masuk, masuk posisi nyaman, potong lengannya misalnya, potong bahunya. Ya jangan. Jangan dipaksakan. Demikian juga dalam duduk. Ketika kita duduk, duduk di rakaat terakhir, apa yang disunahkan? Duduknya tawaruk. Sekiranya dengan duduk tawaruk tadi menjadikan orang terganggu, maka tidak perlu tawaruk. Apalagi ada sebagian kita ini tawaruk. Subhanallah, saya lihat dia menghempaskan pantatnya ke samping sampai kaki temannya pun diduduinya. Ini mau sholat, mau gelut ini, mau gulat gitu, nimpa-nimpa orang. Ada orang sholat duduk tawaruk ya, orang sholat duduk dengan tenang, dia duduk dengan menghempaskan badannya ke samping lagi jauh. Kalau dia hempaskan ke belakang, yang dia rusak sendiri. Ini ke samping. Akhirnya kita pun disesakinya. Sampai-sampai ada orang yang sholat duduk tawaruk gara-gara teman sebelahnya seperti itu, dia begini. Ini sudah enggak benar lagi ada sholat seperti ini bagaimana? Dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang enggak tahu dengan sholat. Itu ada yang di belakang. Dan ini tidak benar. Kalau memang mengganggu, sempit, duduk iftirash saja, walaupun itu di rakaat terakhir. Duduk iftirosa saja. Tapi kalau memang masih lapang ya tawaruk, karena asalnya tawaruk. Kemudian juga duduk tawaruk itu yang bagaimana? Duduk tawaruk itu antum duduk di atas lantai, di tempat antum duduk atau di tempat sholat antum, bukan di tempat sholat semat teman antum. Jadi ada cerita begini, seorang ustadz nanya, praktek sholat ini, coba duduk iftirash bagaimana? Duduk iftirash itu dia duduk di atas lantai biasa lurus. Ustaznya senyum. Terus duduk tawaruk bagaimana? Kalau tawaruk katanya begini. Jadi sama duduknya di atas lantai. Bedanya apa? Kalau iftirash dia bisa lurus saja. Tapi kalau tawaruk sengaja dimiringkan badannya. Saya perhatikan, saya curiga sebagian kita pun memahami seperti itu. Karena secara asal untuk duduk di atas lantai itu, untuk duduk tawaruk, tidak perlu badan dimiring-miringkan. Lurus saja bisa. Kalau bergeser sedikit, sekitar 1 cm, 2 cm masih mungkin lah. Ya. Ini sampai banyak sekali. Hampir 1/4 dari badannya atau mungkin setengah dari badannya menggeser ke teman di sampingnya. Ini saya curiganya jangan-jangan dia memahami seperti tadi, kalau tawaruk itu pantatnya digeser gitu. Kalau iftirash bisa lurus. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam salat. Juga keliru orang yang mengatakan dalam sholat berjamaah pun jarak antara yang satu dengan yang lain satu jengkal. Ini masya Allah. Saya pendapat ini kaget sekali saya. Sampai dibikin gambarnya, bahasa sekarang apa meme-nya. Wah, yang sholat rapat itu salah, yang sunnah ada renggang. Sampai bisa masuk kambing gitu di antara orang. Atau jangan-jangan dalam prakteknya bisa masuk orang lagi. Bukan hanya kambing. Bukan hanya anak kambing atau anak ayam yang masuk, manusia pun bisa lewat lalu lalang dengan bebas. Ini juga clear. Adapun kalam dalam kitab-kitab fikih yang mengatakan jarak antara kaki itu satu jengkal, itu maksudnya kaki orang yang sama, bukan kaki orang yang berbeda. Ya. Jarak kaki antum sendiri, bukan jarak kaki antum dengan kaki teman di sebelah. Itu satu jengkal. Makanya misalnya Syekh Al-Abbad, beliau menulis kitab La Jadi Fi Ahkamis Shalah, beliau juga mengoreksi sebagian orang yang berpendapat sujud dengan menempelkan tumit. Di antara yang beliau koreksi, saya enggak tahu ada salafnya yang dalam hal seperti ini katanya. Tapi Hanafiyah mengatakan sunnah sujud dengan menempelkan tumit. Tumit siapa? Bukan tumit antum dengan tumit orang sebelah, tapi tumit antum sendiri. Tumit kiri dengan tumit kanan. Adapun jarak kaki tadi yang sejengkal pun, itu telapak kaki kiri dengan telapak kaki kanan. Bukan kaki teman, telapak kaki antum dengan kaki teman antum. Para sahabat itu, mereka merapatkan safnya. Ada orang mengatakan, subhanallah hebat sekali bahasa Arabnya. Kata Anas, ra'aitu ahadana yalziku qadamaihi qadamaihi ila qadami akhihi, menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya. Itu kan cuma salah satu dari antara mereka aja, enggak semuanya. Ikhwan, kalau itu dilakukan oleh sahabat, satu orang sahabat berarti itu yang diridhoi oleh Nabi. Kalau seandainya itu salah pasti dikoreksi oleh Nabi. Pertama. Yang kedua, ra'aitu ahadana, itu bukan berarti satu orang. Itu bukan berarti satu orang. Kemudian ada pertanyaan, bila salat di masjid yang tidak ada hijab, maka saya sering salatnya membuka cadar pada saat sujud. Gerakan membuka atau menyingkap cadar, apakah makruh dalam salat bila kita sering melakukannya? Itu salatnya bagaimana? Lalu perihal tahiyatul masjid. Baik, tahiyatul masjid nanti. Terkait dengan sholat perempuan menggunakan tutup wajah, maka hukum asalnya di dalam sholat itu harus dibuka. Di dalam sholat itu harus dibuka. Para ulama mengatakan, jika seorang wanita sholat di masjid, artinya sholat dengan jamaah ya, ada laki-laki, ada perempuan di situ, dan dikhawatirkan terjadi fitnah. Ingat, dikhawatirkan terjadi fitnah. Ini kata kuncinya. Dikhawatirkan terjadi fitnah, artinya kekhawatiran ini dibangun dengan minimal zon yang ghalib, bukan syak, bukan waham, bukan sekedar baper doang. Jadi harus memang dengan indikasi-indikasi yang jelas, lahirlah zon yang besar, zon yang kuat, walaupun tidak dengan keyakinan sepenuhnya, tapi zon yang ghalib. Akan terjadi fitnah, maka boleh perempuan untuk menutup wajahnya. Dan yang mengatakan menutup wajah ini sepanjang sholat, tidak khusus ketika berdiri saja, tapi sepanjang sholat. Ini terkait dengan apa? Tapi jika tidak dikhawatirkan fitnah tadi, maka tidak masalah. Walaupun masjidnya tidak ada hijab, masjid Nabi dulu juga tidak ada hijab, nggak ada. Justru kita hari ini, kalau kita berkeyakinan kain pembatas atau partisi yang terbuat dari apapun lah itu, kita anggap itu sebagai bagian dari syariat, ini juga keliru. Karena menganggap itu bagian dari syariat, harus datangkan dalilnya. Masjid Nabi hijabnya apa? Kayu? Kain? Kainnya kain satin, kain sutra, atau kain apa? Wol atau apa? Gak ada riwayatnya. Makanya kalau di Masjid Nabi, Nabi itu memerintahkan para sahabat laki-laki untuk mengakhirkan keluar masjidnya. Jangan buru-buru keluar. dan memerintahkan para sahabiat yang ikut sholat berjamaah untuk kalau selesai sholat, imam salam, kita salam, cus keluar. Ya, jangan lama-lama. Dan kondisi masjidnya pertama tidak sebesar masjid sekarang. Masjid Nabi dulu itu kecil. Ya. Kota Madinah pada masa Nabi itu yang aktif manusianya ya. Ya antaranya kan kalau Madinahnya luas, tapi yang aktif manusianya itu sebesar Masjid Nabawi hari ini dengan teras-terasnya. Nah, Masjid Nabawi pada masa Nabi itu tidak seberapa besar. Dan pintunya pun terbatas. Tapi hari ini kan pintunya banyak, kiri, kanan, depan, belakang, bukan depan ya. Belakang, depannya, atau belakang, atau depan benar. Kita sholatnya kan menghadap belakang masjid kan? Atau belakang? Yang mana ini? Mana depan, mana belakang? Masjid mana depan, mana belakang? Terserah lah. Ya, pintunya ada di mana. Ini tidak menghalangi seperti ini, dan juga kondisi seperti itu. Jadi, kata kuncinya, jika memang dikhawatirkan fitnah, maka silakan untuk menutup wajah sepanjang sholat. Jika tidak dikhawatirkan, maka hukum asalnya adalah membuka wajah. Dan perhatikan, sholat seorang hamba, laki-laki itu sholatnya di depan, safnya di depan. Para perempuan safnya di belakang. Walaupun ada kain hijab tadi, tetap perintahnya itu di belakang. Jadi jangan dekat, tapi menjauh. Kemudian terkait dengan tahiyatul masjid, bila kajian sudah mulai, saya tidak melakukannya. Tapi bila kajian di waktu terlarang untuk sholat, jika kajian sudah dimulai, saya tidak pernah melakukannya. Ya, pertama, sholat tahiyatul masjid ini sunnah muakkadah. Yang kedua, jika memang terlewatkan dari kita majlis tadi, wallahu a'lam, sebagian syekh kami pun, tapi tidak sholat tahiyatul masjid ya, tapi sholat sunnah yang lain, sholat sunnah rawatib dalam hal ini, pernah menegur salah satu muridnya, kajiannya berlangsung antara sholat dijeda dengan sholat, lalu sesi setelah sholat, sebagian muridnya telat. Mana si fulan masih sholat sunnah syekh? Maka syekhnya pun menegur, ya, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, sedangkan sholat tadi hanya sunnah. Wallahu'alam. Tapi ini tidak untuk kasus tahiyatul masjid. Kemudian pertanyaannya, tapi bila kajiannya di waktu terlarang untuk sholat, bagaimana hukum bila kita melakukan sholat tahiyatul masjid? Baik, terkait dengan sholat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang tadi, khilaf para ulama, khilafnya luas. Sebagian memandang ini bukan sholat yang dzawil asbab, sehingga dia tetap terlarang. Sekalipun orang itu masuk masjid di waktu terlarang, maka dia tetap terlarang. Sebagian yang lagi memandang sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan kapanpun selama dia masuk masjid. Wallahu'alam, saya nggak tahu mana yang rajih di sini. Ya, saya nggak tahu mana yang rajih. Tetapi pensyarah kitab ini boleh memandang pendapat yang memakruhkan orang untuk masuk masjid di waktu terlarang ini lebih wasat. Wallahu'alam. Sehingga agar apa? Agar tidak berbenturan bagi dia dua larangan. Ya. Cukup ya sampai di sini. Ada lagi kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.